Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala masih diberikan kebugaran, kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari yang sangat mulia di bulan Ramadan, terlebih pada 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Ini adalah nikmat yang langka dari nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Akan tapi, bapak sekalian, nikmat yang langka yang luar biasa ini tidak akan bermakna apa-apa kecuali kita betul-betul memanfaatkan nikmat tersebut. Kayak ibaratnya orang dikasih mobil sport atau mobil yang nilainya miliaran, tapi dia nggak pakai apa-apa, melangkah itu aja. Sehingga dia dapatkan manfaat apapun dari ini mobil-mobil tersebut. Orang diberikan kitab para ulama segudang, tapi dia tidak memanfaatkan apapun dari keberadaan kitab-kitab tersebut. Maka tidak ada manfaatnya apapun keberadaan kitab tadi. Dengan Ramadan, yang kalau kita mengambil manfaat luar biasa. Sama dengan kedatangan Syekh yang ilmunya sundul langit, ibaratnya itu Al-Allamah, seorang alim besar. Tapi kita enggak bisa memanfaatkan apapun dan apapun dari kedatangan Syekh tersebut. Ya, kedatangan ibaratnya kedatangan Syekh sama dengan kedatangan tukang becak, enggak ada bedanya sama sekali. Maka tidak ada artinya bertemu dengan Ramadan kalau tidak ada gerakan khusus untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan bapak sekalian akhirnya bulan Ramadan ini bukannya kita tambah lemas, tambah lungkrah, tambah pengen itu seakan-akan kayak orang yang pengen bebas dari penjara. Tapi tidaknya kita semakin menikmati dan semakin kencang. Mental kita tidaknya menjadi mental para pelomba. Yang semakin mendekati finish, semakin kita ini kencang, semakin bersemangat, bermental sang juara untuk mendapatkan yang terbaik. Dalam setiap perlombaan kita, ini adalah mental yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berlambat-lambat, dia tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Faman bata amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang mereka berlambat-lambat dalam amalnya, maka nasabnya kayak apapun tidak akan bisa meninggikan derajat dia, mempercepat dia. Yang akan mempercepat ketinggian derajat di sisi Allah adalah amal-amal dia. Amal-amal ketakwaan dia. Sampai dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak sekalian lihat, insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab itu Asrul Qawaid fil Istiqamah. 10 kaidah dalam mewujudkan istiqamah. Yang istiqomah itu tuntutan setelah kita beriman. Iman itu adalah ibaratnya ikrar awal kita untuk siap menjadi dan berjalan seperti yang kita ikrarkan itu. Siap untuk mentauhid Allah, siap untuk berjalan di atas syariat agama Allah, siap untuk mewarnai hidup itu dengan warna agama Allah. Itu tekad awal. Dengan ucapan kita syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian, bagaimana kita seperti itu terus sampai kita nanti menghadap Allah Ta'ala yang Allah katakan wa'bud rabbik. Sembahlah Rabbmu sampai engkau mendapatkan kematianmu atau bertemu dengan kematianmu al-yakin al-maut. Ini adalah tuntutan istiqomah, yaitu tetap lurus, lenceng, sampai kita mati. Bapak sekalian, kita sampaikan bahwa masalah tazkiyatun nufus masalah besar dan merupakan pilar agama kita, di mana seperti yang telah dijelaskan Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali ketika mengambil faedah dari khutbatul hajah Nabi, khutbah yang sering dibaca dalam mukadimah khutbah oleh para ustaz kita. Di sana ada ibaratnya tiga iklan penting, iklan akidah, iklan takwa, iklan yaitu metode pengambilan ilmu. Pesan yang terus disampaikan Nabi berulang-ulang agar betul-betul menjadi mindset seorang muslim, agar menjadi gaya hidup seorang muslim, bahwasanya muslim itu begini. Akidah Anda, ini tauhid Anda, harga mati. Kemudian agama Anda itu adalah tazkiyatun nufus, harus menghasilkan kebersihan jiwa, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan akhlakul karimah kepada para hamba Allah Ta'ala, itulah takwa. Takwa itu berbuat baik pada Allah dengan akidah tauhid, berbuat baik pada diri kita sendiri dengan terus taat kepada Allah Ta'ala, dan para hamba Allah SWT dengan tidak zalim, berbuat baik pada mereka dan tidak zalim, itulah kurang lebih gambaran takwa seperti itu. Agama kita semua poin ibadahnya tidak kosong dari tuntutan begitu. Saat kita beribadah kepada Allah, katakanlah salat. Salat itu harus bagaimana hatinya khusyuk, fokus, concern kepada Allah Ta'ala. Kemudian salat ini harus menghasilkan poin yang berkaitan dengan muamalah kita dengan para hamba Allah Ta'ala. Tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa mencegah perbuatan fakhsya dan munkar. Sehingga memiliki dampak dalam kehidupannya itu. Dia tidak akan menjadi orang yang cengeng, mengeluh, suka mengeluh. Ini adalah dampak ibadah. Sehingga setiap ibadah kita ada nilai takwanya kepada Allah dan poin takwanya yaitu menghasilkan al-akhlaqul karimah yang tertebar di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian ini muslim itu pedomannya Al-Qur'an As-Sunnah. Itu patokan utama untuk mengawal kehidupan kita 24 jam. Patokannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh dia mengambil patokan-patokan hidup dari pikiran-pikiran manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu mesti menjadi gaya hidup. Hati-hati mengambil ilmu. Ilmu itu akan menentukan jalan hidupnya seorang. Ambillah ilmu dari jalur yang benar. Ini jalurnya para ulama yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ulama Ahlus Sunnah. Jangan ulama Ahlul Bid'ah yang mengajarkan kesesatan. Ini adalah wasiat Nabi. Sehingga Islam itu, sehingga akan terjaga keislaman kita. Tazkiyatun nufus, pilar yaitu ketakwaan tersebut. Kita telah sampaikan yang poin yang pertama, al-asrul awal, bahwa sumber tazkiyatun nufus, artinya akarnya tazkiyatun nufus, itu adalah tauhid. Tidak akan ada tazkiyatun nufus tanpa tauhid. Maka jadikan moto hidup kita adalah ini hidup untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka ini akan menuntun kita menjadi orang yang sempurna dalam mewujudkan kehidupan nyata sebagai hamba Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita telah diajarkan ini pokok yang kedua, seluruh kebaikan itu di tangan Allah Ta'ala, termasuk terwujudnya tazkiyatun nufus itu di tangan Allah Ta'ala. Lah, karena semua kebaikan itu di tangan Allah, dan Anda itu tidak bisa apa-apa, kecuali ini dengan pertolongan dan pemberian Allah, maka mintalah kepada Allah. Kuncinya adalah pada doa. Sehingga doa itu merupakan miftah, merupakan kunci untuk kita bisa melakukan tazkiyatun nufus, untuk kita bisa mendapatkan jiwa yang bersih. Itu kuncinya pada doa, minta kepada Allah. Minta itu bukan sekedar minta gitu aja, ada usaha. Karena itu sudah gandengannya itu. Doa dan usaha, doa dan ikhtiar. Sehingga apabila dia tidak ikhtiar, yang menunjukkan dia yaitu orang yang meremehkan syariat. Minta rezeki, tapi dia enggak kerja. Bagaimana? Sehingga menyambut rezeki Allah, atau menyambut hidayah Allah, atau menyambut pemberian Allah Ta'ala. Termasuk tazkiyatun nufus ini, itu kita berdoa kepada Allah, dan terus kita berusaha. Sehingga Allah akan menuntun kita dengan dimudahkan melakukan amal-amal yang akan membuat jiwa kita ini bersih. Yang ketiga, sekarang insya Allah akan kita bahas, bahwa Al-Quranul Kirim mamba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Kirim itu yaitu sumber mata air tazkiyatun nufus. Sumber mata air tazkiyatun nufus. Sehingga disitulah sumbernya untuk kita bisa melakukan tazkiyatun nufus. Yaitu dengan referensi untuk mewujudkan tazkiyatun nufus itu referensinya, marojiknya, rujukannya adalah Al-Quranul Kirim, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah pakarnya, ahlinya dalam membimbing untuk memiliki jiwa yang bersih. Kita semuanya disuruh kembali kepada pakarnya. Kita suruh kembali kepada pakarnya, kepada ahlinya, kepada ini arahan, pemberi arahan yang benar. Semua perkara apabila tidak kembali kepada ahlinya, pasti akan mengalami kehancuran. Sehingga Nabi pun telah sampaikan, idza wasidal amru ila ghairi ahliya fatanqidis sa'ah. Kalau perkara itu tidak dikembalikan kepada ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Kalau perkara itu tidak dikembalikan kepada ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Anda mau bangun rumah dan tidak Anda serahkan kepada ahli, maka tunggu aja rumah Anda nggak tahu nanti bagaimana bentuknya dan bagaimana ini nilai kekuatannya. Bisa-bisa Anda budgetnya harusnya 100 juta digarap yang tidak ahli, maka bisa menjadi 200 juta. Sudah begitu bentuknya enggak karuan, terancam. Karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Demikian juga, Anda serahkan kain untuk dibuat baju kepada orang yang tidak tahu, motong kain nggak tahu, ini motong pola maksudnya itu, kemudian menjahit tidak tahu, maka kain walaupun Anda setori satu tron, ada satu pun yang jadi baju, rusak semuanya. Karena Anda serahkan kepada yang bukan ahlinya. Tapi Anda serahkan kepada ahlinya, ibaratnya gombal aja, kan serahkan pada ahlinya itu, dirangkai jadi bagus banget, Masya Allah. Ini ketika diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya untuk menuntun kita memiliki jiwa yang bersih, wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dokternya lah para Nabiullah alaihissalatu wassalam, yang akan memberikan resep dengan tepat, akan memberikan resep dengan tepat. Obat itu ada bahan dasarnya. Obat flu apa bahan dasarnya? Anggam. Ada bahan dasarnya. Apa itu bahan dasarnya? Macam-macam. Tapi yang ngeracik bahan dasarnya ini harus ahlinya. Harus ahlinya. Kadarnya seberapa, kemudian bagaimana penerapannya, nanti kasihkan dosisnya seberapa. Bukan ahlinya bisa membuat malapetaka besar. Bisa membuat maka Al-Qur'anul Karim ini adalah sumber untuk bisa dilakukan tazkiyatun nufus. Referensinya, kemudian peresepannya itu para nabi. Ahlinya untuk ngeresepkan itu adalah para nabi. Sehingga apabila kembali kepada sumbernya, maka tunggu saat kerusakannya. Bukannya tambah bersih, tambah kotor, gak karuan. Mari kita ikuti penjelasan beliau Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa yang kedatang rasul itu dalam rangka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini al-hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sebelum mereka mengenal Al-Qur'an dan dipandu untuk Al-Qur'an sehingga jiwanya sehat bersih, maka mereka ini berada dalam kesesatan. Adapun rumongso benar itu rumongso aja, tapi sesungguhnya sesat, tidak bertauhid, tidak berjalan di atas syariat yang lurus. Dia hanya dengan panduan perasaan dan akal pikirannya saja yang tidak mengetahui rincian-rincian yang akan mengantarkan ke surga, akan menyelamatkan di neraka. Allah tegaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Menjadi seorang mukmin, mendapatkan karunia iman, itulah kenikmatan di atas kenikmatan tersendiri. Allah berikan iman kepada seorang itu kenikmatan, yaitu yang paling utama. Yang kalau orang tidak diberikan, yang orang apabila tidak Allah berikan iman, maka kehidupannya tidak ada artinya buat dia. Mau dia menjadi konglomerat, jenderal besar, penguasa dunia, itu semuanya itu adalah tidak gunanya sedikit pun. Karena target kehidupan kita ini adalah nanti saat kita menghadap Allah di yaumul akhir, ya, akhirat kelak, kehidupan yang hakiki. Dan itu hanya bisa kita raih dengan iman. Sehingga di dunia ini tanpa keimanan kita, maka kita ini hanya tunggu waktu menjadi bangkai yang dilimparkan ke jahanam, yang Allah katakan, "Numattihum qalilan tsumma nattarhum ila 'adzabin ghalid." Kami berikan kepada mereka kesempatan menikmati kehidupan yang sebentar, lalu akan kami limparkan, kami seret paksa mereka untuk dilimparkan ke jahanam. Kenikmatan iman adalah kenikmatan khusus. Sehingga Nabi pun pernah katakan, "Inna Allah yu'ti wa la yu'ti dina illa man ahab." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Tapi wa la yu'ti dina illa man ahab. Adapun agama hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Adapun agama hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Para pemirsa, kalau soal dunia Allah berikan kepada Sulaiman, juga Allah berikan dunia melimpah ruah, tapi juga ada Fir'aun, Allah berikan dunia melimpah ruah. Allah berikan pada Utsman bin Affan harta yang banyak. Kemudian Abdurrahman bin Auf harta yang banyak. Harta yang banyak. Tapi juga ada Qarun, Allah berikan harta yang melimpah ruah. Orang yang jenius, Allah berikan juga pada orang yang Muslim ada, kafir ada. Ini soal dunia. Allah berikan kepada siapapun. Tapi kalau agama hanya Allah berikan pada orang Allah cintai. Sehingga pemberian dunia itu sifatnya adalah ujian. Maka Sulaiman sadar persis ketika Allah berikan segala macam yang luar biasa berkaitan dengan dunia itu. Kata Utsman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini semuanya semata-mata karunia dari Rabbku dalam rangka menguji apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ini Sulaiman sadar persis segala pemberian Allah yang luar biasa itu tentang dunia itu, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Maka kecintaan Allah hanya ada pada ini pemberian nikmat khusus, itu agama. Kemudian Allah sebutkan, nikmat apa setelah kepada kaum mukminin setelah imannya itu? Nikmat yang sangat luar biasa, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu dengan datangnya ke ini saat ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, ketika Allah mengutus rasul ke tengah-tengah mereka yang rasul itu di kalangan mereka sendiri. Bukan rasulnya itu bukan di kalangan malaikat, bukan di kalangan jin, tapi di kalangan manusia. Sehingga tidak ada alasan orang untuk mengingkari rasul. Lah rasulnya malaikat. Awak ide itu tuh malaikat. Bito. Sehingga orang akan bisa alasan untuk dia tidak mengikuti ajaran rasul tersebut. Ketika rasulnya ada kalangan manusia, ia merasakan semua yang dirasakan manusia, dia menyampaikan dengan bahasa manusia, dengan bahasa kaumnya, yang difahami dengan baik, kemudian memberikan contoh teladan, maka semua yang dipraktekkan oleh Nabi, oleh umatnya ini, kecuali dalam perkara khusus yang Allah khususkan untuk Nabinya. Sehingga ini adalah rahmat tersendiri. Diutusnya Rasul di kalangan manusia. Sehingga bisa berinteraksi aktif dengan manusia. Yang kedatang Rasul ini benar-benar menjadi nikmat bagi kita ini. Itu dengan sebab apa? atau apa yang dibawanya kok betul-betul menjadi nikmat yang khusus, lain dengan yang lain-lainnya. Karena kedatangan Rasul ini bukan sekedar datang jasadnya, tetapi kedatangannya itu yatlu alihim ayatihi, dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian, wa yuzakkim, dan melakukan gerakan tazkiyatun nufus. Menjadi guru yang mengantarkan umat ini total menjadi bersih jiwanya. Menjadi guru pembimbing bagi para sahabat secara khusus yang bertemu Nabi dan umat manusia secara umum yang mengimani risalahnya. Maka keberadaan Rasul itu merupakan guru pembimbing, sehingga orang terbimbing benar bagaimana cara mewujudkan tazkiyatun nufus itu dengan yaitu dipandu oleh sang guru. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan untuk terus itu program tazkiyatun nufus itu caranya hanya dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan kitab dan hikmah. Tanpa pengajaran Al-Kitab dan hikmah, Quran dan Sunnah, tidak akan pernah didapatkan yang namanya tazkiyatun nufus. Tidak akan pernah. Kalau hanya sekedar mengajar budi luhur itu ajaran siapa? Kemana pertanggung jawabannya? Orang kalau tidak punya keyakinan tentang Allah dan tidak punya keyakinan tentang hari akhirat, itu berbuat baiknya itu semu. Semu. Tidak asli. Orang yang mereka betul-betul berbuat baik, yang tulus, setulus-tulusnya itu, orang yang mereka punya keimanan kepada Allah dan hari akhir, karena harapan dia itu ke situ. Tapi kalau dia tidak punya keimanan pada Allah dan hari akhir, itu rancu semuanya dan penuh dengan tipuan kesemuan. Semua-semuanya. Bahagia semu, kemudian perbuatan baik semu, serba semu, semua sama, semuanya. Tapi kalau ya, didasarkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, itu hakiki. Betul-betul hakiki. Mari kita lihat penjelasan beliau berikutnya. Fa'adhamu matasku bi an-nafsu al-Quran. Fa'adhamu matasku bi an-nafsu al-Quranul Kirim. Perkara terbesar yang bisa menyebabkan jiwa ini bersih, yang akan bisa mengantarkan jiwa ini bersih, adalah Al-Quranul Kirim. Sehingga Al-Quran ini adalah alat terbesar, alat yang paling pokok, sarana yang paling utama untuk terwujudnya kebersihan jiwa. Tidak ada cara untuk melakukan kebersihan jiwa kecuali dengan referensinya adalah, medianya adalah yaitu dia dengan mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kenapa kita but tazkiyah wa mamba'uha wa ma'inuha wa masdaruha? Karena Al-Quranul Karim itu adalah kitab tazkiyah, kitab yang akan mengajarkan bagaimana tips, cara, kiat-kiat untuk bisa mewujudkan jiwa yang bersih. Mata airnya yang orang apabila merengguknya akan sehat, jiwanya akan bersih. Sumbernya, referensinya, referensi utamanya, dan mata air yang akan memberikan kesucian jiwa. Ini adalah Al-Quranul Karim. Dia adalah kitab tazkiyah, referensi dan mata air sumbernya, Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wajal. Maka barang siapa yang dia pengin melakukan tazkiyatun nafs, pengin membuat program jiwanya itu menjadi bersih, maka carilah tazkiyatun, membersihkan jiwa itu dalam kitab Allah Ta'ala. Referensinya di situ. Cari bagaimana cara untuk mewujudkan jiwa yang bersih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dhaminallahu liman ittaba'a al-qur'ana alla yadhilla fid dunya wala yasqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, dan kalau penjaminnya itu Allah, enggak ada yang lebih yaitu ngungguli lagi. Penjamin itu harus menimbulkan kepercayaan bahwasanya dia penjamin yang bisa dipercaya. Semakin orang itu punya nilai karakter kejujuran, maka jaminannya itu paling mandi, paling dipercaya. Maka apa kata Allah SWT? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih? Sehingga kalau Allah yang memberikan jaminan, itu pasti. Pasti. Gak akan ada melesetnya. Allah memberikan jaminan liman ittaba al-Qur'an, bagi orang yang mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim, alla yadhilla fid dunya wala yasqa, tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka fil akhirah, sehingga dia akan lurus, lenceng, bahagia, sukses, baik-baik saja di dunia dan akhiratnya itu. Inilah yang Allah katakan dalam ayat, lalu beliau membaca ayat Allah Ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, maka fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Pasti dia akan lurus, pasti dia akan bahagia. Itu sudah dipastikan oleh Al-Qur'anul Karim dan prakteknya sudah nyata. Sejarahnya sudah ada. Orang-orang yang mereka betul-betul mengikuti bimbingan Al-Qur'anul Karim, mereka betul-betul akan merasakan kehidupan yang paling lapang dadanya, paling lurus cara hidupnya. Kemudian dia tidak tersesat kemana-mana. Karena betul-betul yang membimbing adalah Al-Quranul Karim. Ibaratnya GPS hidupnya itu adalah ini Al-Quran, sehingga dibimbing. Ini ke tempat tujuan dengan tepat. Dengan tepat. Sedangkan selain Al-Quran tidak akan pernah memberikan bimbingan yang sampai tempat tujuan dengan sukses, dengan tepat. Wa qala ta'ala, demikianlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya dibawakan, ya ayuhan nas kum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kalimat ya ayuhan nas ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama alamiah, agama dunia, agama untuk seluruh alam. Adapun risalah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu risalahnya mencakup hanya untuk kaumnya khusus. Sehingga suruhannya ya qaumi, wahai kaumku. Adapun Islam ya ayuhan nas. Sehingga Allah tegaskan pengutusan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad SAW kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan tegasan Nabi, beliau tegaskan ketika Nabi telah datang, dan orang mendengar kerasulan Nabi, lalu sampai matinya dia tidak mau mengikuti, tidak beriman kepada Nabi, maka dia matinya, maka matinya dia akan diseret, dilimparkan ke dalam jahanam. Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bi illa kana min ashabin nar aw kama qala. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang kerasulanku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, lalu sampai matinya ternyata dia tidak mau beriman kepadaku, kepada yang aku bawa, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Pasti. Islam ini risalah untuk seluruh manusia. Wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum, telah datang pada kalian mau'idhah, nasihat dari Rabb kalian. Nasihat, mau'idhah, pengajaran-pengajaran. Pengajar terbaik yang mengajari kebaikan sampai betul-betul orang itu menjadi baik dengan pengajarannya, tidak ada yang lebih baik pengajar selain Allah Ta'ala. Dan Allah adalah pemberi nasihat yang terbaik. Nasihat itu iradatul khairil mansuh, kehendak baik kepada orang dinasihati. Tidak ada yang lebih berkehendak baik untuk kita semuanya sebagaimana Allah SWT. Arahan, nasihat, pelajaran ini datanya dari Allah yang menciptakan kita, bukan dari ini pemikir, filosof, kemudian dari ini hasil apa kongres, hasil seminar, bukan. Itu ma'idhah min rabbikum, dari Rabb kalian. Enggak tanggung-tanggung. Kemudian ma'idhah ini wasyifa'un lima fi sudur, juga sebagai obat. Obat terhadap apa yang ada dalam dada manusia. Penyakit-penyakit jiwa. Syahwat, syubhat, itu obatnya Quran. Kalau syahwat ini, sasarannya adalah rusaknya niat. Rusaknya hati manusia. Sudah tidak lagi peduli dengan agama, walaupun dia tahu agama. Orang kalau terkena syahwat harta, kata orang, ketanan pondo, ketanan pondo, ngimpi-ngimpi jadi orang sugih, orang kaya raya, maka sudah akhirnya gelap mata. Dia kalau penjual enggak tahu apa yang dia jual, mau jual narkoba, mau jual anjing kirik, mau jual yaitu daging babi, mau jual barang haram, enggak peduli. Yang penting segera dapat duit, menjadi orang kaya. Mau dia caranya itu pergi ke tempat yang dianggap katanya itu untuk ngalap berkah, melakukan perbuatan syirik, bahkan ada sebuah tempat yang kalau ke situ katanya untuk cari pesugihan itu dengan cara ritualnya zina, tukar-tukaran istri, wa'adzubillah, kemudian juga dengan segala macam cara, enggak ada urusan. Yang penting dia bisa mewujudkan mimpinya jadi orang kaya. Ini orang yang kedanan bondo. Ada orang yang mereka gila kekuasaan juga. Kedanan jabatan. Sampai ke kuburan, kungkum, angslup, kemudian dekam di kuburan, kemudian minta kepada makhluk, minta kepada jin. Melakukan perbuatan syirik, kemunafikan, enggak ada urusan. Yang penting jabatan bisa dia raih. Ini orang yang mereka syahwatnya menguasai dia. Walaupun dia itu sudah jadi ulama sundu langit ilmunya itu, kalau sudah keedanan bondo kayak gini itu, ilmunya kayak lenyap-nyap, hilang total. Lagi bekas ilmunya itu. Ini orang mereka terkena syahwat. Kayak orang yang sudah tergila-gila dengan perempuan, atau perempuan itu tergila-gila dengan laki-laki. Maka sudah gak ingat bapak ibunya, gak peduli dengan agamanya, murtad dia gak mau, yang penting dapat kamu, meninggalkan bapak ibu gak apa-apa, yang penting dapat kamu, sudah gak, akalnya udah gila. Gila, namanya gila, hilang akalnya. Sudah enggak punya pertimbangan lagi. Ini syahwat itu sasarannya ke situ. Syubhat itu sasarannya rusaknya pikiran. Pikirannya itu jadi ngeleor, gak karuan. Sehingga menjadi orang yang juga kayak hilang akal. Syubhat, kabur, keliru-keliru. Syubhat. Sehingga matanya itu udah bleru, gak bisa membedakan lagi hakikat perkara. Maka jangan heran kalau ada orang Islam, dia mungkin bilangnya cendekiawan, intelektual, pernah sekolah agama, tapi punya pemikiran yaitu pluralisme, semua agama sama, kemudian dia sampai buatkan puisi-puisi, anak-anak suruh kemudian ditampilkan jadi alat untuk mempropagandakan yaitu keyakinan pluralismenya, kemudian kon gerakan-gerakan khusus karena ada duit dapat dari mana enggak tahu. Ini karena sebabnya rusaknya pikirannya itu. Sudah tidak lagi berpengaruh bagi dia yang berjalan hawa nafsunya. Pikiran dia sudah beliru. Kata orang Jawa itu enggak bisa lagi bedakan antara coklat dan telek lencung, enggak bisa. Dianggapnya sama-sama coklat itu sudah ini sama. Ini karena rusak. Rusak. Bapak sekalian, Al-Quran ini obatnya. Mengobati hati manusia sehingga betul-betul dia punya greget untuk menjadi orang yang baik. Bagaimana Al-Quran mengajarkan namanya yang namanya targhib, motivasi untuk menjadi orang baik dan berbuat baik. Targhib itu menakut-nakuti dia sehingga betul-betul lenyap keinginan dia untuk melakukan keburukan itu. Targhib dan tarhib ini diantaranya untuk betul-betul mengolah syahwat. Sehingga syahwat itu ibaratnya itu betul-betul diarahkan betul ini untuk dia mapan. Kemudian orang terkena syubhat itu karena kehilangan ilmu. Lah Quran ini mengajarkan hakikat ilmu. Sehingga betul-betul memberikan pandangan yang jelas tentang hakikat. Maka Quran merupakan syifaun lima fisudur. Wahudan warahmatun lil mu'minin. Dan merupakan kitab bimbingan. Inna hadhal Quran yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga orang pengen lurus hidupnya. Tidaklah dia betul-betul pakai bimbingan Al-Quran. Warahmatun dan menjadi rahmat. Bagi orang-orang yang mereka beriman. Hanya orang hatinya ada iman, itu Quran sangat manfaat banget. Sangat manfaat banget. Ibaratnya itu ada modal dasarnya untuk kemudian dia itu menggunakan program itu. Kalau orang itu punya basic ilmu komputer. Punya basic ilmu komputer. Cekeli komputer canggih. Masya Allah. Komputer di tangan dia itu bisa menghasilkan ibaratnya miliaran. Masukan miliaran. Tapi kalau komputer yang isinya program canggih, kemudian itu diserahkan kepada orang yang mereka itu entung, gak punya ilmu basic komputer sama sekali, dia mah tukang batu yang biasanya itu noto-noto boto, dikasih komputer dengan program canggih, oh bisanya itu malah dicampur boto, dia bisa membalang kiri, dia gak bisa menghasilkan apa-apa dengan komputernya itu. Maka Allah katakan, Quran ini, wala yazidu dzalimina illa khasaro. Bagi orang yang zalim, yang tidak punya keimanan kepada Quran, dia kafir atau musyrik atau munafik, mereka orang zalim seperti ini, Quran tidak menambah kecuali kerugian belaka. Kecuali tambah rugi aja, tambah ruwet aja. Dikeprok itu komputernya itu kalau dicekelkan sama orang yang mereka enggak paham. Tapi kalau di tangan orang yang mereka betul-betul punya basic ilmu komputer, dia laptop yang isinya program-program canggih itu, oh sangat luar biasa hasil akan didapatkannya itu. Maka Quran tidak bermanfaat kecuali hanya bagi orang mereka beriman. Iman itu modal dasarnya untuk mengambil manfaat dalam Quran. Maka Allah katakan, inna fi dzalika adzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini dengan semua isi kandungannya, ada kisah-kisah Nabi, Rasul dengan umatnya, ada pelajaran-pelajaran yang macam-macam dalam Al-Quran ini. Ini tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi dzikr, kecuali oleh orang yang punya hati. Ini hatinya hidup. Hanya orang yang hidup itulah yang betul-betul akan bisa memanfaatkan Al-Quran Al-Karim. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Qayyim, Al-Quran huwa shifa utam min jami'il atwa al-qalbiyah wal-badaniyah wa atwa ad-dunya wal-akhirah wa atwa ad-dunya wal-akhirah. Al-Quran itu adalah obat yang sempurna untuk seluruh penyakit hati maupun badan, dan merupakan obat yaitu terhadap penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Quran obat. Ini bermaksud mengobati kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang bercokol dalam diri manusia, disehatkan dengan Quran. Maka untuk membersihkan jiwa itu tidak bisa kecuali mesti yaitu belajar Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ini Alkitab. Orang yang telah kami berikan kepada mereka itu Alkitab, Taurat, Injil, tilawati. Kemudian mereka membaca kitab itu dengan sebenarnya. Ulaika yu'minu nabi, itulah orang mereka beriman kepada kitab tersebut. Termasuk kaum muslimin, orang Allah berikan kitab, lalu dia betul-betul baca kitab itu dengan sesungguhnya, karena memang tugas Nabi pun juga membacakan kitab tersebut, kita juga membaca kitab ini setelah diajarkan Nabi. Itulah orang-orang yang mereka beriman. Nah, sekarang apa itu makna yatluna haqqa tilawati itu? Membaca kitab dengan sebenarnya itu maknanya apa? Wa tilawatul kitab haqqa tilawati, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan itu artinya adalah itiba, Tuhan, artinya itiba, mengikuti. Maka dikatakan wal qamari idza talaha, dan bulan ketika dia talaha, muncul mengikuti, beredar mengikuti. Sehingga membaca tilawah kitab dengan sebenar-benar tilawah, kata beliau, bikiraatihi wa khifdihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi kama fassara bidzalika sahabatu wat tabi'un. Maksudnya yatluna haqqa tilawati itu adalah dengan cara membacanya, qiraah. Dia baca huruf-hurufnya, dia baca sehingga betul-betul dia ini membaca, ngikuti apa yang ditulis di situ. Wahifdihi, menghafalkannya sehingga betul-betul menjadi mencekat dalam dirinya. Wafahmihi, dan memahaminya sehingga betul-betul dia faham tentang isi kandungannya. Watadaburihi, dan dia bertadabur, dia betul-betul cermati sampai bisa mengambil pelajarannya. Wal amal bihi, dan dia pun yaitu mengamalkan isi kandungannya setelah dia fahami, pelajari, tadaburi, dia amalkan isi kandungannya. Makna tilawah seperti ini, seperti tafsiran para sahabat dan para tabi'in. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud itu sekali lagi seorang sahabat yang punya keutamaan khusus. Di antaranya kata Nabi, ya Nabi sampaikan Ibnu Mas'ud di antara salah seorang maroji, referensi untuk belajar Quran. Ibnu Mas'ud betisnya kala akan lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud, sedangkan Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo, kemudian tingginya kira-kira 350 meter. Betisnya Ibnu Mas'ud akan lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud, itu berkaitan dengan kualitas betis untuk ketaatan kepada Allah dan terjaganya dari maksiat. Termasuk orang sangat keras mengingkari bid'ah. Kata Ibn Mas'ud, Kana rajul minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawis hunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihinna. Kata Ibn Mas'ud, seseorang di kalangan kami atau di kalangan kami apabila belajar 10 ayat, maka mereka tidak akan melewati 10 ayat itu sampai dia tahu maknanya. Sampai dia tahu maknanya. Dan sampai dia mengamalkan isi kandungannya. Masya Allah. Ini para sahabat. Tidaklah membaca 10 ayat, kecuali dia. Lalu dia amalkan. Dia tidak akan lanjut, tidak akan ini lewatkan begitu aja, tapi dia fahami dulu, kemudian dia mengamalkannya. Di sini sisi yang kita ambil adalah bagaimana mereka itu belajar Quran itu untuk difahami dan untuk diamalkan. Bukan untuk sekedar mengambil qiraahnya yang bisa dipakai untuk dibaca mendayu-dayu, melengking, untuk bisa ikut musabaqah, mendapatkan piala dan tidak pernah berpahala, sehingga persiapannya itu hanya untuk yaitu lomba-lomba atau acara seremonial, nanti dipakai baca Quran pas peringatan ini peringatan itu, suruh di podium membaca, sehingga Qurannya untuk gitu-gituan aja, tidak menjadi roh kehidupan 24 jam dalam kehidupan kita. Beda dengan orang mereka belajar untuk menjadi kitab panduan sehingga bisa memandu kehidupannya 24 jam. Dia akan fahami, dia akan betul cermati, sampai dia bisa mengamalkannya itu. Wa qira'atul Qur'an duna fahmi ma'anihi. Membaca Qur'an tanpa faham maknanya. Awil amali bimaja fihi. Atau membaca Qur'an tanpa dia mengamalkan apa yang ada dalam kandungan isi Al-Quran, la tu'addu tilawatan bihaqqin, itu tidak terhitung tilawah yang sebenarnya. Itu tidak terhitung tilawah yang sebenarnya. Walidha yaqulul Fudail ibnu Iyad rahimallahu ta'ala, oleh karena itulah berkata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Al-Qur'an ini, bahwasanya Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Qur'an itu turun itu liyu'mala bi, untuk diamalkan isi kandungannya itu. Tapi kata beliau, fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Manusia menjadikan qira'ahnya itu sebagai amalan. Artinya menghentikan amalan Quran itu pada membacanya saja, membaca huruf per hurufnya saja. Sehingga kalau istilah kita ini, ayo ngaji yuk, wah aku sebentino ngaji, esok sore bengis ngaji terus, artinya moco Quran. Padahal kita diajak untuk ngaji itu datang ke majelis taklim, memahami isi kandungan Quran, sehingga betul-betul bisa paham. Sehingga nggak punya target, nggak punya program, bahwasanya Quran dipelajari itu untuk dihidupkan dalam kehidupan nyatanya itu. Kemudian, wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala abdahu bitilawatil Quran wa tatabburihi wa mujadati nafsi alal amal bihi nala minat tasqiyatin min manala minat tasqiyati au awafar nasib. Apabila ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba dengan tilawah Quran, apabila Allah memuliakan hamba itu dengan dia membaca Quran, mentadaburinya, punya mujadah, ini punya kesungguhan, ini punya mujadah tu nafas, dia punya kesungguhan, keseriusan, alal amal untuk mengamalkan isi kandungan Qurannya itu, maka dengan cara seperti ini, nala minat tazkiyah, dia akan memperoleh betul-betul kebersihan jiwa ini, awafar nasib, atau mendapatkan bagian terbesar dari itu kebersihan jiwa itu. Ini adalah Quran, bagaimana kita memperlakukan Quran sebagai dasar untuk mewujudkan yaitu tazkiyah. Dengan demikian, kalian yang rahmati Allah SWT, tidak ada cara lain untuk mengantarkan atau referensi kita, memandu yang kita gunakan untuk memandu kita dalam melakukan tazkiyatun nufus kecuali Quran. Dan kalau dikatakan Quran, artinya itu Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah menyatu. Sehingga itulah panduan sumber utama kita untuk melakukan tazkiyatun nufus. Orang di masyarakat kita, tazkiyatun nufus itu yang terbersih di sini, kalau pengen jiwanya bersih supaya ibarat ngikuti sufi, ahlinya dalam tazkiyatun nufus itu sufi katanya itu, maka tidaklah orang itu mengikuti tarekat sufia untuk menghasilkan tazkiyatun nufus kecuali tambah gila. Mengajak, karena mengajarkan prinsip-prinsip tazkiyah yang justru bertentangan dengan Islam. Mengajarkan sikap zuhud tentang dunia kehinaan, untuk bisa tawadhu, tidak sombong, itu caranya dengan cara-cara yang ini justru bertentangan dengan cara Islam. Zuhudnya adalah zuhud juga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga upaya untuk mewujudkan tazkiyatun nufus bukan dengan Quran dan Sunnah, itu hasilnya semakin kotor. Semakin kotor. Melakukan tazkiyatun nufus ala sufi terkadang malah jatuh dalam syirik, kemudian bid'ah, kemudian khurafat, kemudian ya ini cara beragama yang aneh. Maka sekali lagi, yang ketiga ini, bahwasanya Al-Quran adalah sumber dan mata'ir untuk mewujudkan tazkiyatun nufus. Tanpa Quran, tanpa sunnah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ini tazkiyatun nafas. Demikian, bapak sekalian, semoga manfaat. Ini yang kita sampaikan. Kita sudah, ini insya Allah kita nanti masuk bab yang keempat, bahwa Al-Qaidah yang keempat itu ittikhadul uswah wal qutwah, untuk melakukan tazkiyah itu mesti harus dengan yaitu pemandu, adanya teladan yang memberikan contoh kepada kita bagaimana mewujudkan tazkiyatun nufus. Dengan cukup, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ada pertanyaan Ustaz? Pan Ustaz, anak selama Ramadan ini absen sholat tarawih satu kali, apa bisa anak ganti di sisa Ramadan ini agar sempurna tarawihnya? Ya, kalau harinya itu sudah digulung, udah gak bisa lagi. Makanya waktu itu seperti kata para ulama, ya Ibn Adam, innaka ayamun, wa anak Adam, andai telah hari-hari, apabila berlalu satu hari, maka hilang waktu Anda, umur hilang umur Anda, sehingga tinggal umur yang sisa. Ya tentu yang kita lakukan adalah memperbanyak kebaikan hari berikutnya, mudah-mudahan bisa menutup apa yang telah hilang dari kita. Ya, kita tutup. Wa'atbi sayyatil hasanata tam, wa'atbi sayyatil hasanata tamhuha. Ikutilah kebaikan, akan bisa menghapuskannya. Sehingga tutuplah, ikutilah apa yang hilang dari Anda dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak di hari-hari berikutnya. Sisa Ramadan ini semoga Allah pun yaitu menggantikan yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Karena mendongkrakan kita, mendongkrak Anda dan kita untuk kemudian lebih meloncat lagi. Kalau sedikit tapi kemudian dia bisa melonjak lebih tinggi, ini mudah-mudahan akan bisa lebih membuat termotivasi untuk kemudian lebih semangat untuk mengumpulkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Banyak sekarang di antara kita yang terlena oleh smartphone hingga membuatnya lalai untuk beribadah. Apakah ini bisa dikatakan tragisnya sebuah kehidupan? Wassalam. Iya, itu masuk fitnah. Itu fitnah-fitnah kehidupan, dianya fitnah HP. Sehingga Anda sehari membuka HP itu bisa 100 kali, Qur'annya itu dibaca hanya sekali aja, sambil merem-merem, sambil ngantuk-ngantuk. Sehingga ini adalah fitnah. Maka kita masih harus bisa mengatasi fitnah dengan sebaik-baiknya. Harus bisa mengendalikan betul-betul jangan sampai kita maftun menjadi orang yang terfitnah. Dunia ini kita butuhkan, HP kita butuhkan, tapi jangan sampai kita maftun terfitnah. Dunia kita butuhkan, tapi dunia jangan sampai menjadi fitnah buat kita sampai kena menghancurkan agama kita, melupakan kewajiban kita, agama kita karena fitnah dunia. Termasuk HP ini adalah fitnah. Makanya hati-hati, ingat betul apa itu betul harus pandai-pandai itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau bisa di-offkan, di-offkan. Kalau tidak bisa, ya diminimalkan betul. Dan jangan sampai buka, kecuali dalam urusan yang sangat penting untuk urusan ini kita. Untuk urusan kebaikan, jangan sampai itu mengantarkan kepada perkara yang buruk. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian, keberkahan waktu dan taufik untuk memiliki semangat beramal dan bisa Ramadan kita ini, betul-betul jangan sampai kecolongan, semangati, menghidupkan malamnya, karena prinsipnya seperti yang telah kita sampaikan, Nabi itu shadda mi'zarahu ahya lailahu wastaiqadha ahlahu, mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya, kiasan yaitu menjauhi para istrinya, fokus ibadah, kemudian menghidupkan malam, berusaha untuk lelekan betul malamnya itu dengan menghidupkan malam, mencadar, banyak-banyak membaca doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhiful afwa fa'fu anni. Doa ini mesti terus kita ingatkan pada diri kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita untuk bisa banyak-banyak berdoa dengan doa itu. Minta untuk menjadi bagian orang yang dibebaskan dari neraka. Sehingga penuhi malam kita dengan qiyamul lail, doa, qiraatul Quran. Ini adalah hal yang mesti kita berusaha untuk. Ini program secara serius, secara khusus di sisa Ramadan kita ini. Demikian Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita cukup sekian, minta maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.